Nah, apakah harus dengan harga dirham hari ini? Ya, jawabannya tidak. Dilihat harga ontanya dulu. Ya. Dilihat ontanya harganya berapa. Hikmahnya kalau dipungut pakai uang, dilihat harga onta itu sekarang berapa. Ya, dengan harga onta itu dihitungnya. Dengan harga onta itu dihitungnya. Sebab di sini tambahan, ya 2 ekor kambing atau 20 dirham, ini tambahan yang layak di masa itu. Kalau misalnya terjadi penukaran antara hikmah dan apa namanya jazaa, berapa yang ditambah? Biasanya ditambah berapa? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Kan begitu? 20 dirham. Tapi kalau misalnya harga unta jazaa lebih mahal untuk saat ini, maka kalau dibayar dengan uang harus sesuai dengan harganya pada saat itu ketika ditambah. Diperiksa harganya hikmah berapa, harganya jazaa berapa. Ya, kalau hikmah misalnya harganya apa? Misalnya harganya hikmah 6 juta, kemudian harga jazaa ternyata 8 juta, ya maka tidak apa-apa diterima hikmahnya, dia tambah berapa? Tambah 2 juta. Tambah 2 juta. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Ini tidak ada onta ya. Tidak ada onta. Tapi itu permisalan saja. Permisalan saja. Kemudian kata beliau, وَمَنْ بَلَغَتْ إِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَ إِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَإِنْدَهُ الْجَدَعَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدَعَ وَيُعْطِيهِ الْمَتَصَدِّقْ 20 dirhaman أَوْ شَاتَيْنِ. Siapa yang tidak punya sadaqah hikmah? Ya. Apa siapa yang sampai kepadanya kewajiban hikmah? Ini pembahasan berikutnya. Sampai kepadanya kewajiban, dia keluarkan unta hikmah. Ternyata dia tidak punya hikmah. Wa indaha jada'ah, dia punya jada'ah. Dia punya jada'ah. Ini kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Ya. Sekarang datang pihak amil. Ya. Dia datangi seorang yang wajib kenapa? Kena hikmah. Ya. Dia punya unta antara 46 sampai 60. Ya. Ternyata secara dia cari, ya, tidak ada hikmah pada untanya. Yang ada hanya apa? Jada. Maka di sini sebaliknya, amilnya harus nambah 2 ekor kambing. Ya. Harus mengembalikan 2 ekor kambing atau apa? Dia memberi 20 dirham. Jelas ya? Ya, ini supaya adil. Kata beliau, rawahu al-Bukhari. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Nah, ini riwayat al-Bukhari. Ya, penjelasan tentang zakat kambing dan zakat siapa? Zakat unta. Ya. Kemudian hadits berikutnya penjelasan tentang zakat sapi atau kerbau. Kata beliau, fi hadithi Mu'adzin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Ya, rawahu ahlus sunan. Rawahu ahlus sunan. Nah, dari Mu'ad, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah beliau untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi diambil satu tabi' atau tabi'ah. Tabi' itu artinya kan kerbau atau sapi jantan yang telah genap umurnya 1 tahun. Itu tabi'. Ya. Kalau pakai ha di belakangnya tabi'ah, berarti dia adalah sapi betina yang telah genap umurnya berapa? 1 tahun. Jelas ya? Wa min kulli 40, kalau sampai 40 maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan satu musinnah, satu kerbau atau satu sapi betina yang umurnya telah genap 2 tahun. Telah genap 2 tahun. Jelas sampai sini? Itu disebut musinnah. Nah, ini kalau kerbau. Kerbau itu atau sapi sedikit ininya. Apa gampang untuk mengukurnya? Jadi kalau misalnya yang punya sapi 30 ekor, ya, apa yang dikeluarkan? Hah? Satu tabi atau tabi'ah. Ada yang punya 40, yang dikeluarkan apa? Hah? Satu musinnah. Dikeluarkan satu musinnah. Ada yang punya 50. Ada yang punya 50. Yang dikeluarkan apa? Hah? Yang dikeluarkan apa? Ya. Yang dikeluarkan adalah musinnah, belum sampai. 50. Kalau sampai 60 dikeluarkan apa? Dikeluarkan 2 tabi'ah. Kalau sampai 70 dikeluarkan apa? 1 tabi'ah dan 1 musinnah. Kan begitu? 30-40. 1 tabi'ah atau tabi'ah tambah 1 musinnah. Kalau sampai 80 dikeluarkan 2 musinnah. Kalau sampai 90 dikeluarkan? Sampai 90 dikeluarkan 3 tabi'ah. Sampai 100 dikeluarkan 2 tabi'ah, 1